الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam Al-Qa'idul Arba', yang kita sedang membahas kaidah yang ketiga, yang di situ muallif menyebutkan bahwasannya kaum musyrikin pada zaman terdahulu berbeda-beda yang diibadahi. Selain Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang-orang soleh, para wali, ada yang menyembah para nabi. Kemudian Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil-dalilnya, dan kita telah sampai kepada pembahasan mengenai dalil yang menunjukkan bahwasannya mereka kaum musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembah orang-orang yang soleh. Yang beliau menyebutkan ayat pada surat Al-Isra ayat ke-57 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu." Mereka yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang mencari wasilah kepada Rabbnya. Yang kita sudah tafsirkan wasilah itu perantara, yang dimaksudlah kurbah, mencari kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah? Wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan rahmatnya, dan khawatir dan takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ingin disampaikan di sini bahwasanya mereka yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala ternyata adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang soleh. Yang kemudian dalam tafsir disebutkan bahwasanya mereka itu yang diibadah selain Allah ternyata adalah Uzair, yang diibadahi oleh orang-orang Yahudi, atau Isa bin Maryam dan ibunya yang diibadahi oleh orang-orang Nasara. Ini dalam satu penafsiran. Dan dalam penafsiran yang lainnya, yaitu orang-orang atau sekelompok jin yang diibadahi oleh orang-orang musyrik, kemudian jin-jin yang diibadahi tersebut masuk ke dalam Islam dalam keadaan orang-orang yang berbuat kesyirikan dengan menyembah dan beribadah kepada mereka jin yang masuk Islam tadi tidak mengetahui tentang keislaman mereka, sehingga terus dalam keadaan berbuat kesyirikan kepada Allah, beribadah kepada jin-jin yang sebetulnya sudah masuk Islam. Itu dua penafsiran yang disebutkan oleh para ulama, dan dua penafsiran tersebut tidak saling bertentangan. Ya, jadi bisa jadi yang dimasukkan adalah dalam penafsiran pertama dari Uzair atau Isa atau ibunya, yaitu ibundanya, yaitu Maryam alaihi wassalam, atau kemudian juga yang dimasukkan adalah sekelompok dari kalangan jin yang kemudian masuk Islam, ya, dalam keadaan orang-orang yang beribadah kepadanya tidak mengetahui tentang keislaman mereka. Intinya bahwasanya mereka, ya, yang diibadai adalah orang-orang soleh. Yang diibadai adalah orang-orang soleh. Nah, kemudian ayat ini dari sisi yang lainnya juga dipakai oleh orang-orang musyrik. Dari satu sisi dipakai oleh para muwahhidin untuk mengisbatkan bahwasanya orang-orang yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala ternyata di antara mereka adalah orang-orang soleh, ya, yang betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari sini dia ambil kesimpulan bahwasanya mereka juga lemah, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas diibadahi. Ya, itu sisi pendalilan dari kaum muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lainnya, orang-orang musyrik pada zaman-zaman belakangan, ya, juga berdalil dengan ayat ini untuk membenarkan amalan mereka. Yaitu apa? Yaitu menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu berupa orang soleh yang kemudian akan menyampaikan hajat kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari firman Allah, ya bataghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu orang-orang yang diibadahi selain Allah, mereka mencari wasilah kepada Allah. Mereka mentasbihkan wasilah, bahwasanya wasilah tersebut adalah menjadikan perantara berupa adanya orang-orang soleh atau para wali yang menyampaikan hajat kebutuhan mereka kepada Allah, atau mendekatkan orang-orang yang beribadah kepada mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadahnya kepada wali, beribadahnya kepada orang-orang soleh, namun yang diinginkan supaya para wali tersebut dan orang-orang soleh tadi mendekatkan para orang yang beribadah tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sisi pendalilannya kaum musyrikin yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih melanjutkan apa yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan mengenai syubhat ini. Qala rahimahullah taala, wa li hadza yushabbihuna 'ala an-nasi. Oleh karena itu mereka membuat syubhat atas manusia. Wa yaquluna, dan mereka berkata, Allahu jalla wa ala yaqul. Allah jalla wa ala berfirman, ini syubhat mereka. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ayat ini disebutkan oleh al-muallif. Mereka itu yang diibadahi atau di doa atau dipanjatkan doa kepada mereka, ya, itu orang-orang soleh tadi yang dipanjatkan doa kepada mereka oleh orang-orang musyrikin. Mereka mencari wasilah untuk mencapai Rabb mereka, untuk yaitu apa? Mencari wasilah untuk menyampaikan hajat kebutuhan mereka, itu menurut mereka mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fadalla ala an ittikhadha alwasa'iti min alkhalqi ila Allah amrun mashru'. Ini menunjukkan bahwasanya mengambil wasa'it, perantara-perantara antara manusia dengan Allah, antara manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu perkara yang disyariatkan. Ini syubhat mereka, ya, beristinbat dengan ayat ini, mentafsirkan wasilah sebagai apa? Orang-orang yang menjadi perantara. Padahal tadi kita sebutkan wasilah adalah apa? Ketaatan dan qurbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang soleh tadi bukan kemudian menjadikan perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya para wali atau orang-orang soleh yang telah mati sebelumnya. Mereka memanjatkan doa kepada orang-orang soleh tadi, kepada para wali tadi. Bukan. Tapi apa? Mereka melakukan ibadah-ibadah dan kurban kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk yaitu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dikatakan ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat. Berlomba-lomba mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meraih kedekatan. Berusaha lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang lainnya. Qala li'anna Allah asna ala ahlihi, karena Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang melakukan hal tersebut. Itu apa? Menurut mereka, orang-orang yang menjadikan perantara antara manusia dengan Allah. Mengibadahi selain Allah untuk menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Qala wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lainnya, ini masih syubhat mereka, membawa ayat yang lainnya juga, yaitu ayat dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-35, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa basaghu ilaihi alwasilata wa jahidu fi sabilihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Carilah perantara kepada Allah, suatu yang mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mereka pakai, wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalan Allah. Qala ahbudallah, qalu, mereka berkata, inna allaha amarana an nattakhidha alwasilata ilaihi, Allah memerintahkan kita untuk menjadikan wasilah perantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat tadi, wa bisahu ilaihi alwasilah, dan carilah wasilah untuk menuju kepada Allah. Qala wal wasilatu ma'naha alwasithah, dan wasilah maknanya itu menurut mereka adalah wasithah, perantara, penengah. Hakadha yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, begitulah kemudian mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Itu merubah makna dari kalimat atau dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mentahrif maknanya dari apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini mereka merubah-rubah makna dari ayat. Qala fal wasilatu wal mashru'atu fil Qur'an wa fis sunnati hiya, dan wasilah yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan juga as-sunnah, yaitu apa? At-ta'atu allati tuqarribu ila Allah, itu ketaatan yang mendekatkan seorang kepada Allah. Wa tawassulu ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi, dan bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan nama-namanya dan sifat-sifatnya disebutkan dalam doa tersebut, supaya doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tawassul, dan inilah makna wasilah. Makna wasilah, perantara yang mendekatkan diri kepada Allah atau akan mendekatkan seorang kepada Allah, bukan orang soleh, bukan seorang wali, tapi apa? Ketaatan. Itulah yang akan menjadikan seorang tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tadi tawassul, meminta namun kemudian dengan menyebutkan nama-nama Allah. Misalnya ya Rabb, wahai Rabb. Nah, kalau nama Allah yang ini Ar-Rabb, itu apa? Bisa kita berdoa dengan segala macam perkara yang kita inginkan. Karena semua apa yang kita inginkan masuk dalam makna Ar-Rabb, Rububiyah. Juga dengan nama-nama yang lainnya, Razzaq, ya Razzaq, wahai Zat yang Maha Pemberi Rizki, untuk meminta rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kemudian dengan sifat-sifat Allah seperti doa, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku meminta pelindungan dengan ridhamu. Meminta pelindungan dengan ridhamu dari kemarahanmu, kemurkaanmu. Ya. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan dengan maafmu dari azabmu. Dan seperti Allah minta kepada Allah dengan wasilah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ridwan Allah Subhanahu wa taala dan juga maaf ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala hadhihi hiya al-wasilatul mashru'ah. Inilah yang dinamakan wasilah yang disyariatkan. Jadi dalam ayat yang tadi memerintahkan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Amalkan ketaatan, ya. Atau kemudian ketika kalian berdoa meminta kepada Allah, ya, memanjatkan doa dan permintaan kepada Allah, sebutkan nama-nama Allah dan juga sebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasilah yang disyariatkan, yang diperintahkan dalam ayat tadi. Qala amat tawassulu bil makhluqin, adapun bertawassul dengan makhluk-makhluk, dengan ciptaan-ciptaan Allah, ilallah, bertawassul dengan makhluk-makhluk tersebut kepada Allah, fahuwa wasilatun mamnu'ah, maka itu adalah suatu wasilah yang dilarang, ya. Bertawassul dengan Nabi, ya. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan kehormatan Nabimu, dengan kedudukan Nabimu, ya, dan yang lain sebagainya. Ini, ya, bukan tawassul yang disyariatkan, tapi justru dilarang. Qala wa wasilatun syirkiyah, dan juga wasilah yang merupakan kesyirikan. Wahiya allati ittakhadha al-musyrikuna min qablu, dan inilah yang kemudian dijadikan penengah oleh kaum musyrikin, ya, pada zaman dahulu. Ini yang dilakukan oleh mereka pada zaman dahulu, ya, bertawassul dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadah kepada yang selain Allah, menginginkan dengannya supaya apa, disampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalilnya dalam surat Yunus ayat 78, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka mengibadahi yang selain Allah kepada sesuatu yang tidak bermadarat bagi mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Dan mereka mengatakan, mereka inilah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Pemberi syafaat yaitu apa, yang akan menyampaikan hajat kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan mereka beribadah. Ya, mereka tahu bahwasanya yang diibadahi tidak akan memberikan musibah, tidak akan memberikan rezeki, tidak akan memberikan anak, tidak akan memberikan manfaat apapun, sekecil apapun. Ya. Namun mereka meyakini bahwasanya orang-orang tadi bisa menjadi syafi', pemberi atau syufa'a, para pemberi syafaat di sisi Allah, yaitu yang menyampaikan hajat kebutuhan supaya Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan, mewujudkan apa yang mereka inginkan. Qala, disebutkan dalil yang lainnya surat Az-Zumar ayat ketiga, walladzina taqadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, dan orang-orang yang menjadikan selain dia, selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-wali, mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, tidaklah kami mengibadahi mereka ini kecuali supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Tujuannya supaya didekatkan kepada Allah. Ya. Jadi dua tujuannya yang ini sudah kita sebutkan pada kaidah yang kedua. Tujuan mereka beribadah kepada Allah, ya, yaitu supaya disampaikan kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para wali-wali dan orang-orang soleh tadi. Dan yang kedua, supaya mereka didekatkan posisinya kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para wali-wali tadi. Qala hadza huwa syirkul awwalin. Ini adalah kesyirikannya orang-orang yang terdahulu, wal akhirin, dan juga orang-orang yang zaman sekarang. sawa'un bisawa, sama bentuk kesyirikannya. Orang-orang dahulu yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesyirikannya seperti ini, dan orang-orang sekarang ya, yang kemudian mereka beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah ya, pun alasannya sama, kesyirikannya ya, sama. Alasan mereka dalam memperbuat atau melakukan kesyirikan sama. Qala wa in samuhu wasilatan fa huwa asyirku bi'ainihi. Walaupun mereka menamakan itu sebagai wasilah, artinya menamakannya dengan suatu yang syar'i, yaitu wasilah yang tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bizabu ilaihi alwasilah, carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menamakannya wasilah ya, tapi hakikatnya apa? Fa huwa syirku bi'ainihi, namun itu adalah kesyirikan itu sendiri ya. Kesyirikan kaum musyrikin zaman dahulu itu dinamakan apapun tetap itu adalah kesyirikan ya. Suatu perkara yang mungkar walaupun diberi nama yang syar'i ya, tidak akan berubah hakikat. Banyak perkara-perkara yang seperti ini, seperti riba kemudian diberi nama mudharabah bagi hasil, atau kemudian ini juga yang dilakukan oleh iblis pada Adam ya, ketika membujuk Adam memakan buah yang kemudian akan mengeluarkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakannya, maka iblis mengatakan syajaratul khuld, buah keabadian ya, atau apa, pohon keabadian, makanlah buah dari pohon keabadian tersebut, menghias-hiasinya dengan kalimat yang indah ya, supaya orang terjatuh ke dalam atau apa, supaya Adam terjatuh ke dalam perbuatan tersebut, memakan dari atau memakan buah dari pohon tersebut ya. Jadi yang jadi ibrah adalah hakikatnya, yang jadi ibrah adalah hakikatnya, bukan kemudian dengan penamaan yang disematkan kepadanya ya. Kaum musyrikin menamakan ini wasilah ya, mengambil atau menjadikan wali-wali dan orang soleh sebagai perantara dan mengibadahi orang-orang soleh tersebut supaya mereka menyampaikan hajat kebutuhan kepada Allah, atau mendekatkan orang-orang yang beribadah kepada orang-orang soleh tadi kepada Allah. Mereka menamakannya sebagai wasilah, tapi hakikatnya kesyirikan. Berarti apa? Berarti hakikatnya adalah suatu yang haram, suatu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa laysa huwal wasilatu allati syara'aha Allah, dan bukan itu wasilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala li'anna Allah lam yaj'al asy-syirka wasilatan ilaihi abada. Karena Allah tidaklah menjadikan perbuatan kesyirikan sebagai suatu perantara atau suatu yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Kesyirikan adalah suatu yang haram ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu yang haram, suatu kekufuran sebagai wasilah yang akan mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala wa inna masyirku mubaidun anillah. Akan tapi sungguhnya kesyirikan tersebut akan menjauhkan dari Allah. Ini hakikatnya ya. Bukan mendekatkan kepada Allah, bukan menjadi wasilah suatu yang akan mengantarkan kepada Allah, ridwan Allah Subhanahu wa taala, justru menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah membencinya, karena Allah melarangnya. Qala hafizahullah, beliau menyampaikan dalilnya, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguhnya orang yang berbuat kesyirikan dengan Allah ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, maka Allah telah mengharamkan baginya surga, surga diharamkan baginya, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembali adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada yang akan atau para penolong bagi orang-orang yang zalim tersebut yang terjatuh ke dalam neraka dikarenakan kekufuran mereka ya. Maka ini akibat kesyirikan, menunjukkan bahwa kesyirikan tersebut menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan justru mendekatkan kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendekatkan keriduan kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala itu wasilah yang disyariatkan, yaitu dari ketaatan kepada Allah dan juga bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Inilah yang dinamakan wasilah, bukan kesyirikan. Qala fa kayfa yuj'alu asy-syirku wasilatan ila Allah? Maka bagaimana bisa kesyirikan dijadikan wasilah kepada Allah? Ta'ala Allahu 'amma yaqulun. Maha tinggi Allah atas apa yang mereka katakan. Kemudian setelah membantah syubhat kaum musyrikin, beliau kembali kepada pembahasan antara hubungan dari ayat tersebut dengan apa yang diinginkan oleh muallif. Qala asy-syahidu minal ayat. Syahid dari ayat ini, yaitu poin yang diinginkan dari ayat ini, qala anna fiha dalilan ala anna hunaka minal musyrikin man ya'budu shalihin. Bahwasanya dalam ayat ini ada dalil bahwa di sana ada di kalangan kaum musyrikin yang beribadah kepada orang-orang soleh. Qala li'anna Allah bayyana dzalika. Karena Allah menjelaskan hal tersebut dalam ayat ini. Wa bayyana anna haula'i alladziina ta'budunahum hum 'ibadun fuqara. Dan juga menjelaskan bahwasanya orang-orang yang kalian mengibadahi mereka, yaitu kalian yang dimaksudkanlah kaum musyrikin, yang kalian para kaum musyrikin mengibadahi mereka, hum 'ibadun fuqara. Mereka yang diibadahi itu adalah orang-orang yang merupakan hamba-hamba Allah yang fakir, yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya bertahuna ila rabbihimul wasilah, yang mencari wasilah perantara kepada Rabb mereka, itu dengan ketaatan. Qala ya'ni yataqarrabuna ilaihi bitta'ah. Jadi yang dimaksud bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Ayyuhum aqrabu? Siapa di antara mereka yang paling dekat? Qala yatasabaquna ila Allah jalla wa ala. Mereka berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah jalla wa ala. Bil ibadati li faqrihim ila Allah wa hajatihim. Yaitu dengan ibadah, karena mereka itu fakir kepada Allah, dan juga membutuhkan Allah. Membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara yang mereka hadapi, untuk perkara-perkara duniawi ataupun untuk perkara-perkara ukhrawi. Mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, mereka sadar tentang hal tersebut, maka mereka berusaha untuk berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Karena orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut terhadap azabnya. Qala wa man kana kadzalika fa innahu la yasluhu an yakuna ilahan yud'a wa yu'badu ma'a Allah azza wa jalla. Dan barang siapa yang seperti ini keadaannya, yaitu mengharapkan rahmat Allah, takut terhadap azabnya, fainahu la yasluhu an yakuna ilahan, maka tidak pantas untuk dijadikan sesembahan. Yud'a, yang didoa, dipanjatkan doa kepadanya, wa yu'badu ma'a Allah, dan diibadahi bersama dengan peribadahan kepada Allah azza wa jalla, yaitu diperbuat kesyirikan kepada mereka, yang kemudian manusia beribadah kepada mereka selain beribadah kepada Allah azza wa jalla. Maka ini yang menjadi poin yang diinginkan dari ayat ini, sehingga dibawakan oleh muallif bahwasanya ada di antara kaum musyrikin yang beribadah kepada orang-orang soleh, orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah, orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang berharap rahmat Allah dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Wa dalilul ahjar wal asjar, dan dalil tentang batu-batuan dan juga pepohonan. Itu bosnya di sana ada yang mengibadahi bebatuan dan mengibadahi pepohonan. Qauluhu ta'ala, itu firman Allah ta'ala dalam surat An-Najm ayat yang ke-19 dan 20, afara'aytumul lat wal 'uzza wa manat ats-tsalitsah al-ukhra, tidakkah kalian melihat kepada Lat, Lat dan juga al-'Uzza, dan yang ketiga yaitu Manat, yaitu menyebutkan sesembahan-sesembahan kaum musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Lat dan Al-Uzza juga Manat, ya. Yang wujud dari ketiga sesembahan ini, ya. Dan ini adalah tiga sesembahan yang paling besar di kalangan Arab ketika itu. Wujudnya ada yang berupa batu-batuan, ada yang berupa pepohonan, ya. Yang akan kita sebutkan nanti dalam syarah yang dibawakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah qawluhu, firman atau sabda afan, perkataan muallif di sini, perkataan muallif rahimahullah ta'ala, wa dalilul ahjari wal asjari ila akhirih, dan dalil mengenai batu-batuan dan juga pepohonan. Qala fi hadhihi al-ayati dalilun anna hunaka man ya'budul ahjar wal asjara minal musyrikin. Dalam ayat ini ada dalil bahwasanya di sana ada orang-orang yang beribadah kepada batu-batuan dan pohon-pohonan dari kalangan kaum musyrikin. Fa qawluhu, maka firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitum, tidakkah kalian melihat? Qala hadza istifhamu ingkarin, maka ini adalah suatu pertanyaan pengingkaran. Qala ay akhbiruni, maknanya lah kabarkan kepadaku. Membabi istifhamil ingkari wa taubih, yaitu yang dimaksudkan dengan pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk mengingkari dan mencela. Kita lihat sesembahan mereka tidak bermanfaat sama sekali, tidak membawa manfaat, tidak membawa faedah kepada mereka, tidak memberikan rezeki, ya, sama sekali. Taubih, yaitu apa? Mencela dan mengingkari. Bagaimana kemudian yang seperti ini disembah selain Allah Subhanahu wa taala, batu dan pohon? Bagaimana disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tidak bisa dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla yang merupakan zat yang maha kaya, zat yang maha pemberi rezeki, yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Tidak sama dengan bebatuan dan pepohonan. Qala Al-Lata, yaitu firman Allah Al-Lata, afara'aytumul Lata, tidakkah kalian melihat Al-Lat? Qala bitakhfifit ta, dengan ta yang ditakhfif, yang diringankan. Maksudnya apa diringankan? Tidak ada tasydid. Kalau tasydid itu apa? Diberatkan. Maksudnya apa? Ditasydid. Al-Lata, nanti ada bacaan yang kedua Al-Lata dengan tasydid. Kalau sini Al-Lata tanpa tasydid pada ta, ditakhfifit ta, ta-nya ditakhfif, diringankan, maksudnya tidak ditasydid. Jadi ditasydid. Qala ismu sunamin fi Thaif, Al-Lat ini adalah nama suatu berhala di Thaif. Dan Al-Lat ini adalah berhala yang belakangan, apabila dibandingkan dengan berhala yang selanjutnya itu Al-Manat. Adapun yang paling belakangannya itu Al-Uzza. Jadi Al-Manah terlebih dahulu ada dan disembah oleh bangsa Arab, kemudian setelahnya ada Al-Lat, ya. Kemudian setelahnya yang paling terakhir adalah Al-Uzza, ya. Ini urutannya di antara tiga sembahan yang terbesar di bangsa Arab ini yang diagungkan oleh bangsa Arab. Ya. Maka Al-Lat ini adalah suatu nama berhala di Taif. Suatu nama berhala di Taif. Yang Al-Lat di sini adalah hasil pemberian nama oleh kaum musyrikin, hasil menyimpangkan nama Allah. Ya. Nama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah diberi ta, ya, yang menunjukkan ta'nis, yang menunjukkan perempuan, ya. Allah jadi Al-Lat, ya. Jadi ini mengambil nama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian diubah untuk menjadi nama berhala. Ta'alallahu amma yaqulun. Tinggi Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka ucapkan. Ya. Dan juga Al-Uzza juga dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nama Allah yaitu Al-Aziz. Dan dijadikan mu'annas lagi. Dijadikan nama yang berbentuk perempuan lagi. Al-Uzza. Ada alif di belakangnya. Alif yang menunjukkan ta'nis juga. Kemudian dijadikan nama berhala juga. Demikian pula Al-Mannan, ya. Dari kata Al-Mannan, dari nama Allah subhanahu wa ta'ala juga Al-Mannan, yang maha pemberian anugerah. Al-Mannan dijadikan atau diberikan ta'nis, kemudian dijadikan nama berhala juga. Inilah tahrif, ya, penyimpangan terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala. Menyimpangkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, mengambilnya, merubahnya, memakaikannya kepada berhala-berhala, menjadikannya nama-nama berhala. Dan mereka mengatakan ini banatullah, anak-anak perempuan Allah. Ya, ini yang mereka katakan. Bahwasanya berhala-berhala ini, Al-Lat, Al-Uzza dan Manah, kaum musyrikin mengatakannya sebagai anak-anak perempuan Allah. Makanya diberi nama-nama perempuan. Ya, bila nama Allah dijadikan perempuan, dipakai kepada berhala, kemudian mereka meyakini bahwasanya ini adalah anak perempuan Allah. Ya, ini adalah perbuatan kaum musyrikin pada zaman terdahulu. Apa itu Al-Lat? Disebutkan di sini, wa huwa ibaratun an sahratin manqushah. Lat tersebut bentuknya adalah batu besar yang kemudian ada ukirannya. Ya, batu besar yang berukir. Ya, yang disebutkan pula bahwasanya batu tersebut, ya, batu berbentuk persegi empat yang berwarna putih. Ya. Kemudian tadi berukir. Qala 'alayha baitun mabniyun, dan di atasnya ada suatu rumah yang dibangun. Ya. Wa 'alayhi satair, dan pada rumah tersebut ada sitar, ada kain-kain penutup. Yudhahil Ka'bah, yang kemudian menyerupai atau kemudian dibuat serupa dengan Ka'bah. Dibuat serupa dengan Ka'bah. Wa haulahu sahah, dan di sekitarnya ada tanah lapang. Di sekitar berhala tersebut ada tanah lapang. Kanu ya'budunaha min dunillah azza wa jal. Dahulu mereka mengibadahi Al-Lat ini selain Allah azza wa jal. Wahia li saqif wa ma walahum min al-qabail. Dan Al-Lat ini adalah berhalanya kabilah Saqif, Bani Saqif yang merupakan penduduk Taif pada saat tersebut. Wa ma walahum, dan yang sekitar mereka dari kabilah-kabilah yang ada. Yufakhiruna biha, yang mereka berbangga-bangga dengan sumban ini yaitu Al-Lat. Ahlu Taif yaitu kabilah Saqif dan juga kabilah-kabilah yang ada di sekitar Taif. Ini Al-Lat. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan ini mengenai berhala-berhala kaum musyrikin yang disebutkan dalam ayat ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillah ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.